bagaimana Nabi Yusuf. Faslun yang di bawah. Faslun halaman 173. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصما فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال زيد أنت أخونا ومولانا متفق على صحته. Di umrah ini, umratul qadiyah, yakni umrah pengganti umrah yang tak tertunaikan di Hudaybiyah di tahun lalu, kejadian ini terjadi yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah dan hendak keluar dari kota Makkah kembali kota Madinah. Ketika beliau hendak keluar, lamma arada an-nabiyyu al-khuruj الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي mereka pun diikuti oleh putrinya Hamzah sambil memanggil ya am ya am wahai paman wahai paman. Fatanawalaha Ali bin Abi Talib, maka diambillah, yakni putrinya Hamzah yang masih kecil, maka diambillah oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Fa akhadha biyadiha, diambil tangannya, wa qala li Fatimah dunaki ibnat ammiki, wahai Fatimah ambillah ini anak pamanmu, yakni sepupu, sepupunya Ali, sepupunya juga. Barakallahu bikum. Anaknya Hamzah, barakallahu bikum, fahamalatha, maka Fatimah pun mengambilnya. Fakhtasama piha Aliun wa Zaidun, ternyata bukan cuma Ali yang pengen untuk merawatnya, membesarkannya. Masing-masing Ali, Zaid dan Ja'far. Faqala Ali ana akhadtuha wa hiya ibnatu ammi. Baik. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya yang mengambilnya. Wa hiya ibnatu ammi, dan dia adalah putri dari pamanku. Barakallahu bikum. Anaknya Hamzah. Wakala Ja'far ibnatu ammi, berkata Ja'far saudaranya Ali, dia juga putri pamanku. Wakhalatuha tahti, dan bibinya anak ini adalah istriku. Wakala Zaidun, dan Zaid mengatakan ibnatu akhi, ini putrinya saudaraku. Faqadha biha Rasulullah li khalatiha, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskannya untuk bibinya. Baik. Bibinya. Sambil mengatakan al-khalatu bi manzilatil um. Jadi yang ngambilnya adalah Ja'far akhirnya. Baik. Al-khalatu bi manzilatil um. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibi dari arah ibu, ini saudari perempuannya ibu, itu adalah bi manzilatil um, sama seperti ibu. Wa qala li Ali, lah untuk memberikan kenyamanan semuanya, tidak ada akhirnya yang merasa terkalahkan dalam masalah ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian untuk semuanya. Barakallahu fikum. Ali yang tadi yang mengambilnya dan mengatakan kepada Fatimah, jaga baik-baik ini, anak pelihara dia, ternyata tidak diserahkan ke Ali. Maka semuanya diberikan apa? Diberikan pujian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, anta minni wa ana minka. Aku dari engkau, engkau dari aku. Yani engkau dan aku adalah suatu yang satu. Baik. Menyenangkan aku apa yang menyenangkan engkau, menyedihkan aku apa yang menyedihkan engkau. Itu maksudnya. Wa qala li Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai engkau Ja'far, sangat menyerupai aku dalam bentuk khalqi wa khuluqi, dalam bentuk postur tubuh, wajah dan akhlak lembut. Wa qala li Zaid, anta akhuna wa maulana. Dan berkata Rasulullah kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami, wa maulana. Baik. Al-hadis akhrajahu Bukhari muttafaqun ala sihhatihi. Wa fi hadhil qissah min al-fiqh. Di kisah ini ada fikih, ada pelajaran, ada faedah. Anna al-khalah muqaddama fil hadanati ala sa'iril aqaribi ba'da al-abawain. Bahwa al-khalah, bibi dari arah ibu, muqaddama, lebih didahulukan dalam pemeliharaan sang anak dari semua kerabat setelah ayah dan ibunya anak itu sendiri. Baik. Saudarinya ibu, dia yang paling berhak setelah lepas pemeliharaannya dari barakallahu bikum ibu bapaknya. Wa anna tazawwuja al-hadina biqaribin min at-tifli la yusqitu hadanataha. Nas Ahmad rahimahullahu taala fi riwayatin anhu ala tazwijiha la yasqutu hadanatuha fil jariyati khassah. An tazawwaj al hadina bi gharibin min at-tifl. Pernikahan hadina, yakni perempuan yang memelihara sang anak, dengan qarib min at-tifl, dengan kerabat dekatnya sang anak, la yusqitu hadanataha, tidaklah menggugurkan hak pemeliharaan. Barakallahu fikum. Nasa Ahmad rahimahullahu taala fi riwayatin anhu. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad sebagai pendapat beliau dalam riwayat dari beliau, ala anna tazawjaha la yusqitu hadanataha fi al-jariyati khassah. Baik. Anna tazwijaha la yusqitu hadanataha fi al-jariyati khassah. واحتج بقصة بنت حمزة هذه ولما كان ابن العم ليس محرما lam yufarriq bainahu wa bainal ajnabi fi dhalik. Baik. Yani barakallahu fikum, nikahnya sang bibi ini dengan seseorang tidaklah menggugurkan hak sang bibi untuk melihara anak tersebut. Berhujjah dengan kisah bintu Hamzah hadhihi walamma kana ibnul am, dan ketika ibnul am yakni anak sang paman yakni sepupu laisa mahraman, Ja'far bukan mahramnya perempuan ini. Barakallahu fikum. Lam yufarriq bihi lam yufarriq bainahu wa bainal ajnabi fi dhalik. Tidak ada bedanya antara yang seperti dengan ajnabi. Barakallahu fikum, ajnabi terhadap sang anak karena anak ini perempuan. Wa qala tazawwujul hadinah la yusqitu hadanataha lil jariyah. Baik, nikahnya perempuan yang akan memelihara anak ini tidaklah menggugurkan pemeliharaannya terhadap anak tersebut. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya ini bukan mahramnya. Paham barakallahu fikum. Baik. Ada seorang perempuan, bibi. Bibi yang berhak, bibi dari arah ibu berhak untuk memelihara anak perempuan ini. Jadi tentunya di rumah itu ada suami bibi ini kan bukan mahram barakallahu fikum. Bukan mahram terhadap anak peliharaan ini. Subhanallah. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, la yakunu tazawujuha musqitan li hadanatiha bi halin dzakaran kana aw al-waladu aw untha. Berkata Hasan al-Basri, tidaklah menggugurkan hak pemeliharaan dari perempuan ini terhadap anak peliharaannya ini, anak saudaranya. Barakallahu fikum. Anak saudara perempuannya, laki atau perempuan, sama saja. Dia sudah menikah atau belum menikah, itu bukan penghalang. Wa qad ikhtalafa fi suqutil hadanati bin nikahi ala arba'ati aqwal. Wa qad ikhtalafa, dan para ulama berselisih tentang masalah al-hadana ini, pemeliharaan dengan nikahnya perempuan yang berhak untuk memeliharanya. Empat pendapat. Mudah-mudahan bisa dipahami barakallahu fikum. Keluarga ini yakni yang paling berhak untuk memelihara sang anak setelah kedua orang tuanya adalah bibi. Bibi yang merupakan saudaranya, saudara perempuannya sang ibu dari anak ini. Paham insyaallah? Baik. Tentunya sang bibi ini memiliki suami. Suami terhadap sang anak yang dipelihara ini bukanlah mahram. Baik. Di sini ada beberapa pendapat utama, pendapat ulama tentang kondisi ini. Yang pertama, tasqutu bihi dzakaran kana aw untha. Gugur pemeliharaan. Baik. Gugur pemeliharaan sama saja laki atau perempuan anak yang dipelihara ini. Wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad fi ihdar riwayati anhu. Barakallahu fikum. Ini pendapatnya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam riwayatan dari beliau. Wasani la tasqutu bihal. Yani tidak akan gugur sama sekali walaupun sudah nikah. Wa qaulul Hasan wa Ibnu Hazm, dan ini pendapatnya Al Hasan dari Ibnu Hazm. Asal yang ketiga, in kana tiblu bintan, yang ketiga, kalau anak kecil itu yang dipelihara oleh satu keluarga ini adalah perempuan, lam tasqut al hadana. Tidaklah gugur pemeliharaan itu. In kana dzakaran saqatat. Kalau ternyata anak itu adalah laki-laki, maka gugur pemeliharaannya. Hak pemeliharaannya. Wa hadhihi riwayatun an Ahmad rahimahullahu taala. Ini juga ada riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa qala fi riwayatin wa qala fi riwayatin apa itu? Minha apa tulisannya situ? Idza tazawwajat al-um wa ibnuha saghir akhadha minha. Idza tazawwajat al-um wa ibnuha saghirun akhadha minha. Qila lahu wal jariyatu mithlu as-sabi. Qala la, al-jariyatu takunu ma'aha ila sab'i sinin. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. طيب وقال في رواية berkata Imam Ahmad dalam satu riwayat, idza tazawwajatil ummu wa ibnuha saghir, kalau telah menikah sang ibu ini dan putranya masih kecil, akhadha minha, dia yang berhak untuk mengambilnya dan memeliharanya. Qila lahu wal jariyatu mithlu sabi, apakah anak perempuan sama seperti anak laki-laki? Qala al jari takunu ma'aha ila sab'i sinin. Baik. Kelihatannya akhadha minha. Idza tazawwajatil ummu wa ibnuha saghirun akhadha minha. Sang suami kelihatannya, barakallahu fikum. Idza tazawwajatil um, kelihatannya kalau cerai ini, barakallahu fikum, dan cerai dan masing-masing pengen untuk memelihara sang anak. Idza tazawwajatil um wa ibnuha saghir, ini orang tua yang barakallahu fikum yang memiliki perhatian terhadap anak dalam keadaan mereka tidak bisa membangun rumah tangga, melanjutkan kehidupan berumah tangga. Baik. Sementara masing-masing pengen untuk memelihara anak. Subhanallah. Baik. Sebagian orang meninggalkan anaknya, bahkan tidak mau melihara anak. Wala hawla wala quwata illa billah. Biasanya juga al-jaza'u min jinsil amal. Ketika tua, sang anak tidak ada yang mau melihara dia. Anak-anaknya tidak akan ada yang mau memelihara dia. Kita kembali, barakallahu fikum. Idza tazawwajat al-um wa ibnuha saghir, yakni satu keluarga bercerai, masing-masing pengen untuk memelihara sang anak. Kalau istri ini yang sudah dicerai oleh sang suami menikah lagi dalam keadaan anak ini masih kecil, akhadha minha wa ibnuha saghir akhadha minha, maka sang ayah yang mengambil dari ibu tersebut, mengambil dari istrinya. Qila lahu wal jariyatu mithlul as-sabi, ditanyakan ulang, bagaimana kalau anak itu adalah anak perempuan, apakah sama seperti anak laki-laki? Qala la. Ndak, al jariyatu takunu ma'aha ila sab'i sinin. Al jariyah, anak perempuan tetap bersama dengan ibunya sampai 7 tahun. Wa ka ibnu abi Musa riwayatan ukhra anhu annaha ahaqqu bil binti wa in tazawwajat ila an tabluq. Anak ahaku bilwin, bahwa sang ibu lebih berhak untuk memelihara anak perempuannya walaupun dia sudah menikah dengan laki-laki lain sampai anak perempuan tersebut dewasa. Itu satu pendapat. Pendapat yang keempat, anha idha tazawwajat binasibim minat tifl lam taskut hadanatuha wa in tazawwajat bi ajnabin saqatat. Tsumma ikhtalafa ashabu hadzal qawli ala thalathati aqwal. Yang keempat, anha idza tazawwajat binasibin min at-tifl, kalau tazawwajat, kalau barakallahu fikum perempuan ini menikah dengan kerabat dekatnya anak ini, lam taskut hawanatuha, tidaklah gugur pemeliharaannya. Wa in tazawwajat bi ajnabi, kalau sang ibu menikah dengan laki-laki ajnabi, sakatat, maka gugurlah pemeliharaannya. Artinya kembali kepada sang ayah. Tsumma ikhtalafa ashabu hadzal qawli ala thalathati aqsa ala thalathati aqwal. Kemudian pendapat yang keempat ini berpecah menjadi 3 pendapat lagi. Annahu yakfi kaunuhu nasiban faqat. Mahraman kana aw ghairu mahram. Wahada zahiru kalami ashabi Ahmad wa itlaqihim. Yang pertama, yakfi kaunhu nasiban faqat, cukup bahwa laki-laki dari sang ibu itu, apa namanya, suami dari sang ibu itu adalah nasiban. Jadi, kerabatnya sang anak. Mahram kana au ghairu mahram, apakah dia mahram atau tidak. Wa hadha zahiru kalami ashabi Ahmad wa itlaqihim, ini pendapat, ini zahir dari pendapat murid-muridnya Al-Imam Ahmad ketika mereka mengitlakkan pembahasan ini. Barakallahu fikum. Asani ayyashtarita qawnuhu ma'a dhalika dha rahimin mahramin wa huwa qawlul hanafiyyah. Yang ketiga, yashtaratu qawnuhu ma'a dhalika dha mahramin, dha rahimin wa mahram, disyaratkan bahwa sang suami untuk istri ini, untuk sang ibu ini, ma'a dhalika dha rahim muhrim, barakallahu fikum, yakni orang dekatnya dan mahram sekaligus. Wa huwa qaulul hanafiyah, ini pendapat al-hanafiyah. Asalith annahu yushtaratu ma'a dhalika an yakuna bainahu wa baina at-tifli wiladah, bi yakuna jaddan lit-tifli, wa hadha qaulu ba'd ashabi Ahmad wa Malik wa Syafi'i. Yang ketiga, yushtarata ma'a dhalika an yakuna bainahu wa baina at-tifli wiladah, antara yang memelihara ini dengan sang anak ada wilada, ada keturunan. Barakallahu fikum. Baik yakuna jaddan litifl, seperti dia adalah jadd, kakek untuk sang anak tersebut. Wa hadha qawlu ba'di ashabi Ahmad, dan ini pendapat sebagian murid-muridnya Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i. Wa bil qissati hujjatun liman qaddama al-khalata 'ala al-ammah. Baik, faedah berikutnya. Baik, ini ikhtilafat yang ada, barakallahu fikum. Kita kembali berpindah ke faedah berikutnya. Wa bil qissati hujjatun liman qaddama al-khalata 'ala al-ammah. Di kisah ini ada hujjah bagi orang-orang yang mendahulukan bibi ketimbang bibi dari arah ibu, ketimbang bibi dari arah ayah. Wa qarabatul um 'ala qarabatil ab, mendahulukan kekerabatan dari arah ibu ketimbang kekerabatan dari arah ayah. Fa innahu qadha biha li halatiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan anak ini dipelihara oleh sang bibi dari arah ibu. Wa qad kanat Safiyyah ammatuha mawjuda iddaka, padahal Safiyyah, bibi anak ini dari arah ayahnya masih ada. Barakallahu fikum. Wa hadha qawlu Syafi'i, dan pendapat Al-Imam Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad fi ihda ar-riwayataini anhu. Intinya barakallahu fikum bahwa pemeliharaan ini lebih didahulukan kekerabatan dari arah ibu ketimbang dari arah ayah. Wa anhu riwayatun tsaniya anna al-amma muqaddama 'ala al-khala wa hiya ikhtiyaru syekhina. Barakallahu fikum. Wa anhu, dan ada sebagian riwayatan dari Al-Imam Ahmad, anna al-ammata muqaddama 'ala al-khala, bahwa bibi dari arah ayah lebih didahulukan ketimbang dari bibi, ketimbang bibi dari arah ibu. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala. وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته. وكذلك نساء الأب, demikian juga نساء الأب, istri-istri sang ayah, يقدمن على نساء الأم, atau perempuan-perempuan yang dari arah ayah didahulukan daripada perempuan-perempuan dari arah ibu. Lianal wilayata ala tifli fil asli lil ab, karena pemeliharaan untuk sang anak pada hukum asalnya untuk sang ayah. Wa inama quddimat alaihil um limaslahatit tifl, akan tetapi lebih didahulukan pemeliharaan ini dari sisi arah ibu, limaslahatit tifl, untuk kemaslahatan sang anak. wa kamalit tarbiyah, dan kesempurnaan pemeliharaan. Wa syafaqatuha wa hunuha, kasih sayangnya, perlindungannya. Walinas aqwam bidzalika minar rijal, dan perempuan dalam masalah pemeliharaan itu lebih bagus, lebih baik daripada laki-laki. Barakallahu fikum. Karena perempuan tetap berada di rumah, sementara laki-laki ya berada di luar rumah. Barakallahu fikum. Fa idza sara al-amru ila an-nisa'i faqat. Fa idza sara al-amru ila an-nisa'i faqat. Aw ar-rijali faqat kanat qarabatul ab awla min qarabatil um, kama yakunul ab awla min kulli dhakarin siwahu, wa hadha qawiyun jidda. Pada soal al-amru ila nisa'i faqat atau ila awir rijali faqat, kalau perkara ini kembali kepada perempuan saja atau laki-laki saja, kana karabatul ab aula min karabatil um, maka kekerabatan ayah lebih kuat daripada kekerabatan ibu. Kama yakunul ab aula min kulli dakarin siwah, sebagaimana ayah lebih utama daripada semua laki-laki selain ayah. Wa hadha qawiyun jidda, dan ini bagus sekali dan sangat kuat pendapat ini. Barakallahu fiik. Terus bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bibi dari arah ibu. Wa yujabu an taqdimi khalati ibnati Hamzah ala ammatiha bi anna al-amma lam tatlub al-hadanah wal hadanatu haqqun laha yuqda laha bihi bi talabihi bi khilafil khalah. Fa inna Ja'faran kana naiban anha fi talab al-hadanah, wa li hadha qala biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam laha fi ghaibatiha. Dan dijawab, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memilih dari bibi dari arah ibu? Kita tengok kembali ke kisahnya. Yujabu an taqdimi khalati ibnati Hamzah ala ammatiha, kenapa bibinya perempuan ini dari arah ibunya lebih didahulukan daripada bibi dari arah ayah? Bianal ammah lam tatlub al-hadanah. Bianal ammah lam tatlub al-hadanah. Karena ammah, bibi dari arah perempuan, dari arah laki-laki, tidak minta hadanah. Tidak meminta haknya. Barakallahu fiik. Bibi dari arah ayah tidak meminta apa? Tidak meminta hak untuk pemeliharaan, hak memelihara. Pada saat itu, pada saat kejadian itu, tidak ada bibi dari arah barakallahu fikum ayah yang meminta untuk dia yang memelihara sang anak. Wal hadanatu haqqul laha. Baik. Sementara hak pemeliharaan menjadi milik dia. Yuqda laha bihi bi talabihi. Barakallahu fikum. Akan ditetapkan untuknya ketika dia menuntutnya. Bi khilafil khalah, berbeda dengan bibi dari arah ibu. Fa inna Ja'faran kana naiban anha fi talabil hadanah. Karena Ja'far pada saat itu sebagai pengganti istrinya yang merupakan bibi dari arah ibu. Jadi Ja'far yang menggantikan atau mewakili istrinya yang merupakan bibi dari arah ibu untuk sang anak. Wa li hadza qada biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuknya. Fi ghaibatiha, dalam kondisi sang bibi pun dari arah ibu ini tidak ada di tempat. Wa aidan fa kama anna li qarabati tibli ayyamna al-hadanata min hadanati tibli idza tazawwajat. Fali zawji ayyamna'aha min akhirihi. وتفرجها له فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه وإن لم يرضى فالحق له والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة وصفية لم يكن منها طلب. Wa idzan fa kama anna al-qarabah an al-qarabati tibl ayyamna al-hadana, demikian juga sebagaimana qarabatu tibl, kerabat sang anak, ayyamna al-hadana min hadanati tibli idza tazawwajat. kerabat sang anak ini boleh menghalangi orang-orang yang memiliki hak untuk memelihara sang anak kalau mereka telah menikah. Fali zauji ayyam na'aha min akhirihi wa tafarrugiha lahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana sang suami berhak untuk melarang sang istri mengambil anak itu untuk dipelihara. Faidah radia zauju bi akhirihi haitsu la tasqutu hadanatuha liqarabatihi. Kalau sang suami ridha untuk mengambil anak tersebut dipelihara, maka tidaklah gugur haknya sang istri untuk melihara sang anak. Auli kauni tifl unsa ala riwayatin, atau karena anak itu adalah seorang perempuan dalam satu riwayat. Mukinat min akhirihi wa illam yarda. Diperintahkan dia untuk mengambil anak itu walaupun sang suami tidak rida. Fal haqqu lahu. Wa zawjuha huna qad radiya wa khasimun fil qissah. Zawj yang dimaksud di sini adalah Ja'far, di kisah ini qad radiya, telah rida untuk menjadikan anak itu diangkat sebagai anak yang dipelihara. Wa khasimun fil qissah, dan dia yang menuntut untuk mengambil sang anak dipelihara. Wa Safiyyah lam yakun minha talabun, sementara Safiyyah sebagai bibi dari arah ayah pada saat itu tidak ada tuntutannya untuk memelihara sang anak. Barakallahu fikum. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa hukum asal tetap, barakallahu fikum, pemeliharaan itu dipegang oleh sang ayah dan keluarga sang ayah. Ala kulli hal, barakallahu fikum, ini pendapat-pendapat para ulama kita. Wa aidan fa ibnul am lahu hadanatul jariyah allati la tushtaha fi ahadir alwajhain. Demikian juga ibnul am sepupu, anak paman, lahu hadanatul jariyah, berhak juga untuk memelihara taib sepupunya. Barakallahu fikum. Allati la tushtaha, sepupunya yang tushtaha, yang mungkin karena kurang cantik. Barakallahu fikum. Yani pokoknya ada keinginan untuk memeliharanya. Baik, pembahasan ini terkadang dikaitkan karena masalah apa? Ketertarikan. Barakallahu fikum. Masalahnya akan satu rumah nanti dengan anak yang dipelihara. Balwa in kanat tushtaha min ahdil wajhaini, dari satu sisi. Balwa in kanat tushtaha, walaupun terkadang perempuan itu, anak itu diinginkan. Falahu hadanatuha aidha. Maka boleh bagi sepupu untuk memelihara anak tersebut. Wa tusallam ila imra'atin thiqatin yakhtaruha huwa, dan diserahkan anak itu kepada seorang perempuan yang akan memelihara anak tersebut. Au ila mahrami, atau kepada mahramnya. Ini perempuan yang akan memeliharanya. Wa hadha huwal muqtaru li'annahu qaribun min isabatiha. Barakallahu fik. Karena adalah kerabat yang merupakan asabah. Wa huwa aula minal ajanibi wal hakim. Kerabat yang seperti ini lebih pantas untuk melihara sang anak, anak perempuan maksudnya, ketimbang laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan kerabatnya. Dan demikian juga hakim. Wa hadhi in kanat tiflah fala iskal, wa in kanat mimman yustaha. Wa hadhi in kanat tiflah, dan ini kalau anak itu adalah perempuan maka tidak ada iskal. Wa in kanat mimman yustaha, walaupun dia termasuk yustaha, yakni karena cantiknya. Fakad sulimat ila khalatiha fahiya wa zawjuha min ahli hadanati, wallahu alam. Fakad sulimat ila khalatiha, putrinya Hamzah ini diserahkan kepada bibinya. Barakallahu fikum. Fahiya wa zawjuha min ahli hadanah, dia dan suaminya, barakallahu fikum, min ahli hadanah, adalah orang-orang yang berhak untuk memelihara anak tersebut, wallahu alam. Jadi bukan cuma karena Sofiyahnya, bukan karena apa? Istrinya, barakallahu fikum, istrinya Ja'far, tapi Ja'farnya sendiri memiliki hak untuk memelihara anak tersebut, wallahu alam. Baik, barakallahu fikum. Jadi pendapat para ulama kelihatannya ini yang kuat. Baik. Pendapat yang sangat kuat. Merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini kelihatannya disokong oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. kembali ke hukum asal bahwa yang memelihara sang anak adalah barakallahu fikum kerabat dari pihak ayah. Wa qawlu Zaid ibnatu akhi. Itu bagaimana Zaid ini yang dulunya adalah barakallahu fikum budak, kemudian Zaid ibn al-Harithah, Zaid barakallahu fikum yang merupakan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dimerdekakan. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa Hamzah adalah saudaranya dan putrinya Hamzah ya tentunya merupakan keponakan ibnatu akhi. Yuridul ikha alladhi aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina wa baina Hamzah lamma wa kha bainal muhajirin. Barakallahu fikum. Dari mana persaudaraan itu? Yang diinginkan oleh Zaid dari persaudaraan itu adalah persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Hamzah dengan Zaid lamma waha bainal muhajirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin. Baina waha bain ashabihi marratain. Waha bainal muhajirin ba'dahum ma'a ba'din qabla al-hijrati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara para muhajirin antara satu dengan yang lainnya sebelum hijrah. Barakallahu fikum. Wa kha bainal muhajirin ba'dahum ma'a ba'din qabla al-hijrah. Alal haqqi wal muwasah. Di atas kebenaran dan saling menolong membantu antara satu dengan yang lainnya sesama kaum muslimin yang ada di Makkah. Wa kha baina Abi Bakar wa Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abu Bakar dengan Umar. Wabaina Hamzah wa Zaid ibn Haritha, Hamzah dengan Zaid ibn Haritha. Wabaina Uthman wa Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mempersaudarakan Uthman dengan Abdurrahman bin Auf. Wabaina Zubair wa ibn Mas'ud, dan Zubair dengan ibn Mas'ud. Wabaina Ubaidah Tayyib ibn Jarrah wa Bilal, Tayyib orang-orang yang dianggap kuat dengan yang dianggap lemah. Wabaina Musa bin Umair wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wabaina Abi Ubaidah wa Salim maula Abi Hudzaifah, wabaina Sa'id bin Zaid wa Talha bin Ubaidillah. Yani dipersaudarakan antara orang yang dianggap lemah dengan orang yang kuat untuk saling melindungi, saling menolong, saling membantu antara satu dengan lainnya sesama muhajirin sebelum hijrah. Wal maratu tsaniyah, dan persaudaraan yang kedua, persaudaraan pertama antara muhajirin sebelum hijrahnya karena memang sangat dibutuhkan pada saat itu. Karena barakallahu fikum, orang lemah betul-betul ditindas. Ketika tidak ada yang melindunginya. Barakallahu fikum. Apalagi dia hanya sebagai seorang budak seperti yang terjadi pada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, diperlakukan semena-mena oleh tuannya. Sehingga dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan dimerdekakan. Barakallahu fikum. Wal maratu tsaniyah, dan kesempatan yang kedua, yakni Rasulullah SAW mempersaudarakan akha bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas ibnu Malik ba'da maqdamihi al-Madinah. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar di rumahnya Anas Malik setelah datangnya beliau ke kota Madinah. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Baik, intinya panjang lebar kita bahas tentang masalah ini. Intinya bahwa yang lebih berhak untuk memelihara sang anak adalah adalah ayah atau kerabat dari ayah. Barakallahu fikum. Ini yang menjadi kesimpulannya dan yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Kemudian keterangan tentang ucapan Zaid bahwa Hamzah adalah saudaranya, ya karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara Hamzah dengan Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.